Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Melanjutkan dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang bagaimana yakni apa yang telah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus tentang yakni berita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau seorang yang ummi, yang ternyata apa yang beliau sampaikan ya mencocoki dengan apa yang telah diberitakan oleh para nabi terdahulu, demikian juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Qur'an. Sebagaimana disifatkan oleh beliau Al-Imam As-Sa'di, hal yang demikian merupakan ittifaqan ilmiyan, bahkan lebih daripada itu, bukan hanya sekedar kesepakatan yang sifatnya ilmiah, namun kata beliau itu adalah ittifaqun i'tiqadi, ilmi yakini wujdani daruri, kesepakatan yang sifatnya merupakan i'tiqad, keyakinan, ilmu, demikian juga sesuatu yang sifatnya wujdan, didapati pada diri hamba-hamba Allah, yang sifatnya daruri, sesuatu yang tidak butuh untuk seseorang mempelajari secara mendalam. Contoh misalnya dalam masalah keyakinan yang diberitakan oleh para nabi tentang sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh hamba-hambanya. Hal ini adalah sesuatu yang sifatnya daruri. Ya, seluruh hamba Allah yang fitrahnya masih selamat, belum terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mereka di atas keyakinan ini tanpa harus mereka belajar ya bertahun-tahun. Mereka di atas fitrah dan keyakinan sesuatu yang tidak akan bisa dibohongi, bahwa perasaan seorang hamba meyakini Rabb yang dia ibadahi berada di atasnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa in qulta qad yattafiqu tawaifu minal khalqi ala ba'dil umuri allati laisat bihaqqin wa yaksuruna jidda. Kata beliau, terkadang sejumlah kelompok dari manusia ini sepakat di atas sebagian perkara yang itu bukan sesuatu yang benar. Bahkan bisa jadi jumlah mereka sangat banyak yang menyepakati sesuatu yang tidak benar tersebut. Wa qad ittafaqa al-uqala'u 'ala anna dhalika laysa dalilan 'ala sawabihim. Di mana para yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal telah sepakat bahwasanya apa yang menjadi kesepakatan sebagian makhluk, sebagian manusia yang itu tidak di atas kebenaran tersebut, kata mereka, laisa dalilan ala sawabihim, bahasanya kesepakatan sebagian manusia walaupun jumlahnya banyak itu bukanlah sebagai dalil yang menunjukkan kebenaran mereka. In lam yakun lahum bidzalika burhanun, manakala mereka tidak memiliki burhan, bukti ataupun dalil yang menunjukkan bahwa apa yang mereka sepakati itu sesuatu yang benar. Tayyib. Fal jawab, maka jawabannya, innal amra kadzalik. Sesungguhnya perkaranya demikian. Jadi terkadang sekian banyak manusia berada di atas suatu kesepakatan, namun kesepakatan mereka tidak di atas bukti ataupun dalil yang menunjukkan bahwa apa yang mereka sepakati itu benar. Karena tidak ada dalil, bahkan dalil yang ada menunjukkan kebatilan mereka. Sebagai contoh misalnya, kita mendapati orang-orang yang di atas akidah Suyu'iyah, ya, akidah komunis, ya, yang mengingkari adanya Rabbul Alamin. Berapa banyak di antara mereka yang berkeyakinan seperti itu? Namun jelas keyakinan mereka keyakinan yang menyelisihi, ya, apa yang datang dalam ajaran para anbiya, yang sesungguhnya akal pun membatalkan apa yang mereka yakini. Kemudian kata Imam As-Sa'di, walakin, akan tapi, ma dzakarna, dari apa yang telah kami sebutkan, min ittifaqi ahli al-ma'rifati billah, dari yakni kesepakatan orang-orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, la yushbihuhu syai'un min tawatu'it tawa'ifi wa ittifaqiha. Maka apa yang ada pada mereka, jadi kesepakatan ahlul iman, orang-orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sesuatu pun dari kesepakatan atau kecocokan sebagian kelompok manusia yang berada di atas suatu kesepakatan yang tidak ada dalilnya tersebut, ya, serupa dengan itu sama sekali tidak. Kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan, annahu mabniyun 'alal 'ilmi al-yaqini wal burhani al-wijdani, wa apa yang menjadi kesepakatan ajaran para nabi, para rasul, adalah perkara yang dibangun di atas ilmu yang meyakinkan dan di atas bukti-bukti serta sesuatu yang bisa didapatkan pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran keyakinan mereka. Yani orang-orang yang betul-betul mengenal Allah dari kalangan para nabi tersebut. Kemudian wal atharil jamilatil jalilah allati la yumkinu an taqa'a khata'an. Demikian pula asar-asar yang demikian indah, demikian agung, yang semua itu, ya, menunjukkan tidak mungkin apa yang menjadi kesepakatan mereka itu sebagai sebuah kesalahan. Au an ghairi basirah, dan perkara yang tidak mungkin bahwa kesepakatan mereka itu dibangun di atas, yakni tidak di atas basirah, tidak di atas ilmu. Wahum bihadal wasfil ladzi dzakarna, di mana keadaan mereka, yakni orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka keadaannya bihadal wasfil ladzi dzakarna, ya, di atas sifat yang sebagaimana kami sebutkan, yakni apa yang mereka sampaikan kepada umat adalah sesuatu yang di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Walihada qala ta'ala, atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Demikian pula para malaikat, dan demikian pula orang-orang yang mereka memiliki ilmu, mereka pun bersaksi dengan tauhid tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang menegakkan keadilan. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Fadzikru syahadati ulil basair min al-anbiya'i wal ulama'i rabbaniyyin 'ala at-tauhid wa annaha min a'zamil barahin 'alayhi." Maka di dalam ayat tersebut disebutkan tentang persaksian orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu dari kalangan para nabi dan para ulama rabbani akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi, di mana persaksian mereka, syahadat mereka, min a'zamil barahin 'alaih, termasuk dari bukti-bukti yang paling besar yang menunjukkan akan perkara tauhid tersebut, yakni kemahaesaan Allah dalam hak untuk diibadahi. Jadi di sini dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dirinya sebagai saksi dalam perkara tauhidnya. Kemudian Allah menjadikan para malaikat sebagai saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari terbaiknya manusia, yakni mereka orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan para nabi dan para pengikut mereka, para ulama rabbani. Semua ini bukti atasnya yang menunjukkan akan tauhid Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya, yakni orang-orang yang berilmu mereka sepakat di atas persaksian ini. Kata beliau selanjutnya, wa kadzalika akhbara 'anil malaikati wal jannati wan nar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang para malaikat, tentang jannah, tentang nar. Wa tafasilu dzalika bi umurin yu'lamu annahu la yumkinu an ya'tiya biha illa nabiyyun mursalun. Demikian pula rincian-rincian tentang perkara-perkara di atas ya, dengan berbagai hal yang yu'lamu, diketahui, annahu la yumkinu an ya'tiya biha, bahasanya tidak mungkin akan bisa mendatangkan keterangan yang demikian rinci tentang perkara-perkara gaib tersebut, jadi perkara malaikat, kemudian jannah dengan apa yang ada di dalamnya, kemudian an-nar ya, dengan apa yang ada di dalamnya. Tidak mungkin ada yang bisa untuk menerangkan hal yang demikian secara tafsir, secara terperinci, illa nabiyyun mursal, kecuali seorang nabi yang diutus, nuha ilaihi minallahi bidzalik, yang dia itu diberikan wahyu dari Allah tentang perkara-perkara tersebut. Fa ma'ariful khalqi wa 'ulumuhum taqsuru ghayatul qusur an bayani ba'di dzalik. Maka pengetahuan-pengetahuan manusia, demikian pula ilmu-ilmu mereka, taqsuru ghayatul qusur, yakni apa yang ada pada mereka sangat kurang ya, pada puncak kekurangannya untuk bisa menerangkan sebagian hal yang dibawa oleh para nabi tersebut. Secerdas-cerdasnya manusia, akal mereka tidak akan bisa menjangkau satu pun dari perkara gaib yang diberitakan oleh para nabi, yang itu tidak lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, walakinnaha, akan tetapi rahmatullahi wa hidayatuhu li'ibadihi ba'athaha ala yadi khatamil rusuli wa akmalihim risalatan wa hadzuhum min hadhihi ar-rahmah bihasabi nasibihim min hadhihi al-hidayah. Akan tetapi dengan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebarkan atau mengutus para rasul secara khusus ini, ala yadi khatamir rusul wa akmalihim risalatan. Allah subhanahu wa ta'ala menebar rahmatnya melalui tangan penutup para rasul, dan yang paling mulia dari mereka, yang paling lengkap dari mereka, risalahnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi rahmah, Nabi pembawa kasih sayang. Dan kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadzuhum min hadhihi rahmah, bagian manusia dari rahmah yang Allah subhanahu wa ta'ala tebar dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, bihasabi nasibihim min hadhihil hidayah, sesuai dengan bagian mereka dari hidayah ini, yakni hidayah untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari agama yang mulia ini. Kata beliau selanjutnya, wa ammal ghuyubul hadirah wal mustaqbalah, adapun hal-hal yang sifatnya gaib, yang terjadi sekarang maupun yang akan datang, ad-dalu, yang menunjukkan kullu wahidin minha ala sidqihi wa haqqiyyati ma jaa bihi, yang masing-masingnya dari perkara yang diberitakan tersebut menunjukkan akan kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran risalah yang dibawa olehnya, bahwa masing-masingnya menunjukkan demikian. Fa kaifa bi jami'iha, maka bagaimana lagi jika dikumpulkan seluruhnya, satu perkara saja dari perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hal-hal yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi, itu saja sudah menunjukkan kejujuran dan kebenaran beliau sebagai nabi, bagaimana lagi jika dikumpulkan seluruhnya. Fa kaifa idzan dhammat ila barahin risalatihi allati la tuhsa ajnasuha fadlan an afradiha, maka bagaimana lagi jika digabungkan ya dengannya kepada bukti-bukti dari risalah beliau. Ini bagaimana Allah mendatangkan bukti-bukti kebenaran risalah beliau, allati la tuhsa ajnasuha, yang tidak mungkin bisa dibatasi jenis-jenisnya, fadlan an afradiha, lebih-lebih lagi kalau mau dihitung ya satu persatunya dari bukti-bukti kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika, di antara bukti yang menunjukkan tentang kebenaran risalah beliau, ma fil Quran min wa'dihi li rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yutimmallahu amrahu wa yansurahu wa yu'liya dinahu wa yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa yakhzula a'da'ahu wa yaj'alahum maghlubin maqhurin adhillin adhallin. Di antaranya apa yang telah diberitakan di dalam Al-Qur'an dari janji Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan urusannya, yakni menyempurnakan agama ini, dan untuk menolongnya, dan untuk meninggikan dan memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada, serta janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghinakan musuh-musuhnya dan menjadikan mereka musuh-musuh Rasul dalam keadaan terkalahkan, dalam keadaan dikuasai, dalam keadaan mereka hina. Wa hadza katsirun jiddan, dan berita yang demikian sangat banyak. Mislu qawlihi ta'ala, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, yakni dengan membawa huda, petunjuk, yakni ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, yakni amalan salih, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dia memenangkan yakni nabinya dan agama yang dibawanya di atas seluruh agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Demikian pula pada firman-Nya, masih dalam surat As-Saff, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya, yakni agama ini, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membencinya. Demikian pula dalam surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yansuraka Allahu nasran aziza." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaan, pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang demikian besar. Juga yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka, yakni orang-orang musyrikin, hingga tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini, dan betul-betul agama, yakni amalan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang Allah firmankan ya di dalam surat Al-Anfal, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka membelanjakan harta-harta mereka, mengeluarkan harta-harta mereka untuk mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar yakni akan membelanjakan, mengeluarkan harta mereka, kemudian hal yang demikian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka dalam keadaan yughlabun, terkalahkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagimu dan bagi siapa saja yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Kecukupan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kepada hamba-hambanya. Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya minal ayati allati akhbara biha bihadhil umuril azimah wal au'adith shadiqah allati waqa'at tibqa ma akhbara Allah bih. Dan yang lainnya dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengannya, dari perkara-perkara besar dan janji-janji yang benar, yang mana terjadi ya berbagai peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Fazdada bidzalikal mu'minuna imana, sehingga orang-orang yang beriman dengan itu semua semakin bertambah keimanannya. Bagaimana yakni apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya benar-benar terjadi dengan apa yang dijanjikan pada nabinya. Walihada yadhkuru ta'ala ni'matahu fi qawlihi tadhkiran li'ibadihi al-mu'minin. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Allah menyatakan yang maknanya, dan hendaklah kalian ingat di saat kalian dalam keadaan sedikit, dalam keadaan lemah, di muka bumi ini. Kalian sangat mengkhawatirkan untuk manusia mereka ya menyerang kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat ya untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kalian dengan pertolongannya, dan Dia memberikan rizki dari rizki yang baik kepada kalian. Semua itu agar kalian bersyukur kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.